السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صاحب الهجرة العطرة، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره، وعلى آله كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك، أمين. أما بعد، يا موسى صلى الله عليه وسلم مجلس وسمولي كان فنسي سورة وتتأهل جاتا قواسا سسنيا كبار مسلمين مسلمات أن رحمتي الله سبحانه وتعالى. Pertamanya marilah bersama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam yang berbahagia ini kita sama-sama berhimpun dengan tujuan yang mulia, iaitu mengingati suatu peristiwa yang berlaku kepada seorang yang mulia, iaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang kita maklumi kedatangan ke sini iaitu peristiwa Hijrah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daripada kota Makkah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu lepas kita telah membincangkan kronologi ataupun secara ringkas atau secara umum peristiwa hijrah ini yang boleh memberikan gambaran kepada kita bahawa sesungguhnya hijrah ini dipenuhi dengan pelbagai kesusahan, kepayahan dan rintangan yang perlu dirobohkan, direntasi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita duduk pada tempat mereka ketika itu, kalau kita duduk di tempat para sahabat radhiyallahu anhum yang diwajib dan difardukan oleh Allah berhijrah daripada kota Makkah ke kota Madinah Al-Munawwarah, kemungkinan kita tidak mampu untuk melaksanakan tuntutan yang begitu perit ini. Tuntutan yang begitu dahsyat. Tuntutan yang kalau-kalau tidak didasarkan kepada keimanan yang kental, maka para sahabat tidak akan mungkin atau tidak akan mahu meninggalkan tanah tumpah darah mereka di kota Mekah Al-Mukarramah, berpindah ke Madinah Al-Munawwarah yang ketika itu dikenali dengan Yathrib. Daripada tempat, daripada kawasan, daripada negeri yang subur, yang ada di dalamnya air zam-zam, yang tidak pernah kekeringan ataupun keputusan air. Tempat ramai orang-orang datang berdagang, tempat dikenali oleh orang-orang pada waktu dan ketika itu. Meninggalkan negara yang begitu aman, meninggalkan negara yang begitu subur, meninggalkan negara yang begitu mulia untuk pergi ke suatu tempat yang namanya pun Yathrib. Dulu bukan dinamakan dengan Madinah, dahulu bukan dinamakan dengan Thaibah, tetapi dinamakan dengan Yathrib, iaitu sebuah negara yang dipenuhi dengan kekotoran, negara yang dicelung, negara yang tidak ramai orang sanggup pergi ke sana ataupun mahu ke sana. Sebab negara itu adalah negara yang penuh dengan wabak, penuh dengan bala, penuh dengan penyakit. Dengan peringkat disebutkan oleh ahli sejarah, jikalaulah seekor burung terbang di ruang angkasa kota Yathrib, maka sudah pastilah burung itu akan jatuh mati disebabkan jangkitan penyakit yang ada di bumi Yathrib pada waktu itu. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau daripada Indonesia, tak masyarakat, saya bukan nak keji dah. Ha? Pergi ke Malaysia, tak ada masalah. Tapi daripada Kemensah duduk Indonesia, masalah. Betul tuan-tuan? Itulah keadaan. Mekah pergi ke Madinah. Seumpama tuan-tuan daripada Malaysia ni duduk di India, pergi ke India, panas, cuaca dia panas, anak dara pun tak cantik, hitam legam semuanya, tak ada yang menggairahkan kita, yang merangsang hati kita untuk diam di tempat tersebut. Pasti itu suatu perkara yang tuan-tuan tak, mungkin ada orang yang dihantar bertugas di sana sanggup berhenti kerja. Daripada aku dihantar ke India, baik aku berhenti kerja. Betul tuan-tuan? Begitulah hal keadaan para sahabat dahulu, disuruh oleh Allah berhijrah daripada Makkah, seumpama Malaysia ini, pergi ke India, pergi ke Bangladesh contohnya, pergi ke negara yang mundur, negara yang tidak ada makanan yang cukup, negara yang tidak mempunyai air yang bersih, negara yang tidak mempunyai tamadun, tidak mempunyai bangunan yang tinggi dan sebagainya. Tuan-tuan dan perempuan, sudah pastilah tuan-tuan dan perempuan, hijrah ini adalah merupakan perkara yang bukan sebabnya kenikmatan duniawiah, tetapi sebabnya iman, tetapi sebabnya mahabbah, kasih, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menyebabkan hati mereka seolah-olah ditarik untuk berpindah daripada Mekah ke bumi Yathrib. Yathrib nama yang tidak disukai oleh Nabi. Yathrib ni makna dia kotor. Yathrib ini maksudnya celaan. Dengan peringkat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, sesiapa yang memanggil Madinah dengan Mas Yathrib selepas dinamakan dengan Madinah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka orang itu dikenakan kafarah, bayar denda. Apa dendanya? Iaitu menyebut Yathrib 10 kali. Yathrib, Yathrib, Yathrib, Yathrib, buat zikir Yathrib itu. Ya. Sebab peringkat itu sekali Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suruh orang yang menamakan Madinah dengan Yathrib, iaitu dengan menggunakan nama lamanya. Jadi menunjukkan bahawa Yathrib itu atau Madinah itu tempat yang tidak disukai, yang tidak dikasihi oleh para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga peringkat tuan-tuan dan perempuan, apabila sampainya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke kota Madinah Al-Munawwarah, maka beliau jatuh sakit. Demam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, seumpama demam cengkuyah. Ha. Abu Bakar demam, Bilal Al-Habashi demam. Abu Bakar tak apa tuan-tuan, hati dia pasrah kepada Allah, rela dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya, sebab dia adalah sahabat yang hebat, yang agung, yang ketika berada di Gua Tur telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma ij'al Aba Bakr ma'i fi darajati fil jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah Abu Bakar itu berada bersama dengan aku, satu derajat dengan aku di dalam syurga. Tiga yang dipohon oleh Nabi SAW. Bukan pohon masuk syurga saja tak, pertama ahli syurga. Kemudian ahli syurga yang bersama Nabi SAW. Yang ketiganya ahli syurga yang satu darjat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha? Bukan makna darjat itu awak itu Nabi, tidak. Ha? Makna dia satu kawasan, satu tempat duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab para sahabat radhiyallahu taala anhum merasa sedih kalau dalam syurga mereka tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun kita hamba Allah yang awam ni tuan-tuan, kalau masuk syurga, kalau habis cerita, tak ada masalah ada. Yang penting syurga, tak kira syurga apa. Tapi orang yang macam kemesah ini, tak cukup dengan syurga. Ha? Kalau beli rumah, tak cukup dengan rumah. Beli rumah 1 juta, tapi ubah suai 2 juta. Betul tak tuan-tuan? Tak ada siapa orang di kemesah ni, kalau beli rumah di kemesah ni, terus masuk saja. Mesti tukar, itu tukar, ini dan sebagainya. Daripada 1 juta, jadi 3 juta. Betul ke tidak? Tak mengaku pula. Ataupun bukan orang kemesah di sini. Lain kami di Rembau. Beli rumah sekangkang kera tu, basuh-basuh sikit, boleh masuklah. Tak nak tukar tail itu, itu jelas. Jadi itu maknanya, ha? Keinginan orang yang ada martabat. Keinginan orang yang mempunyai harta kekayaan. Keinginan para pembesar. Keinginan bangsawan. Makna apa? Rumah itu bukan sekadar rumah, tetapi dihiasi. Ha? Yang di dalamnya itu lebih mahal daripada bangunan itu sendiri. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum, seumpama orang di kemesah ni lah lebih kurang. Dia tak akan masuk rumah kalau rumah itu kosong begitu saja. Tidak ada apa yang menyeronokkan hati mereka. Jadi bagi mereka yang menyeronokkan mereka ketika masuk ke dalam syurga, yaitu apabila syurga mereka itu di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka takkan rasa seronok tuan-tuan dan perempuan duduk dalam syurga kalau dalam syurga itu tidak ada Nabi. Dengan tingkat disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani radhiyallahu anhu, ada yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawiyah, dengan hadis daripada hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada dua riwayat, satu daripada At-Tabrani, satu daripada Ibnu Mardawiyah. At-Tabrani daripada Aisyah, Ibnu Mardawiyah daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, menceritakan perihal seorang hamba yang dibebaskan oleh Nabi SAW yang senantiasa berkhidmat kepada Nabi SAW yang bernama Thauban radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Thauban radhiyallahu ta'ala anhu ini lama tidak bertemu Nabi SAW. Maka pada suatu hari Nabi bertempur dengan Thauban dan Nabi mendapati Thauban badannya kurus kering, mukanya pucat lesi. Nabi bertanya, adakah engkau demam sakit wahai Thauban? Lama aku tak temu dan tengok jasad engkau pun begini muka dia. Maka Thauban radhiyallahu anhu menyatakan, ma bi wajah ya Rasulullah, aku tidak demam tak sakit wahai Rasulullah, tetapi aku duduk di rumah memikirkan suatu perkara yang besar bagi dia. Sebab tengkat kurus kering jasad aku, tak selera aku nak makan, pucat lesi muka aku sebab mikirkan masalah yang besar. Apa masalah yang besar itu tuan-tuan? Tuan-tuan, masalah besar tuan-tuan, itu dia. Ha? Masalah saham merudum jatuh. Ha? Masalah orang yang sepatutnya naik tak naik. Ha? Dah tak ada orang nak bantu kita, nak tolong kita, nak nyangga kita macam-macam. Dan itu hal tuan-tuan kalau duduk rumah seorang-seorang. Ataupun duduk rumah seorang-seorang sebab orang rumah letih kita. Itu hal yang kita fikir. Kita fikir hal berkaitan dengan dunia kita. Kita fikir hal yang berkaitan dengan urusan ahli keluarga kita. Itu yang menyebabkan kita demam. Itu yang menyebabkan kita migrain. Itu yang menyebabkan tuan-tuan beruban rambut kita. Tetapi Thauban duduk di rumah berfikir suatu masalah besar yang menyebabkan kurus jasad dia. Bukan masalah duniawiah, bukan masalah politik, bukan masalah perniagaan, bukan masalah pekerjaan, tetapi masalah di hari akhirat. Dan masalah itu pula bukan masalah kalau masuk neraka, masalah kalau masuk syurga tak dapat duduk bersama Rasulullah. Ha? Fikir. Dan dia menyatakan, Rasulullah, ya Rasulullah, aku fikir kalau aku masuk syurga, engkau masuk syurga, sudah pastilah syurga kita tak sama darjatnya. Lain kelasnya. Jadi aku tak boleh nak jarang engkau. Macam tuan-tuan dan perempuan. Naik kapal terbang, kalau business class dengan ekonomi class, yang business class tu boleh pergi jarah orang di belakang, orang depan tak boleh masuk ke depan, orang belakang tak boleh masuk depan, betul tuan-tuan? Macam terjadi di Mesir tuan-tuan, ada seorang Badawi, dia naik kapal terbang nak ke Mekah, dia terus duduk di kursi besar tu. Ini seronok ni, kata di mana tahu. Jadi puaslah para mudara tu pujuk dia, ni bukan tempat tuan, tempat tuan di belakang. Dah, aku nak kursi ni juga. Kursi ni besar. Ha? Dia masa itu tuan-tuan, anak balik ke Aswan, tempat dia sa'in, sepadan Mesir dengan Sudan. Mana orang-orang kampung lah di sana. Maka apa nak kata? Para tu pun kata, tuan, dia kata, tuan nak ke mana? Dia kata, saya nak ke Aswan. Kalau tuan-tuan nak ke Aswan, tuan kena duduk belakang. Sebab yang di depan ni nak ke Iskandariah, dia kata. Jadi baru dia nak masuk, nak berundur, duduk ke belakang. Faham tuan-tuan? Jadi begitu konsep. Ha? Konsep syurga begitu juga tuan-tuan. Orang bawah tak boleh naik ke atas, tapi orang atas boleh turun ke bawah. Ha? Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, hadis menyatakan setiap manusia menyesal di hari akhirat, ahli neraka konfirm menyesal masuk neraka. Tetapi ahli syurga menyesal sebab apa? Tengok darjat orang yang di atasnya. Dan dia pun menyesal, kalaulah aku tambah sekali lagi, subhanallah. Ha? Sekali cukup dapat aku naik di atas tersebut tuan-tuan. Jadi semua kita akan menyesal, tetapi tak boleh dengan ahli neraka itu menyesal, ahli syurga menyesal tetap menyesal. Sebab apa? Terluput sesaat daripada zikrullah. Menyebabkan terluput dan rendahnya martabat kita di dalam syurga sekalipun kita masuk syurga. Maka Sauban radhiyallahu ta'ala anhu, tuan-tuan dan perempuan, memikirkan masalah tersebut. Kalau aku masuk syurga ya Rasulullah, engkau confirmlah masuk ke darjat aku rendah, darjat engkau tinggi, maka tak ada peluang aku nak menatap wajah engkau ya Rasulullah. Ya. Itu kosmologan. Itu yang disebut dalam hadis yang sahih. Bahasa sesungguhnya sedahsyat-dahsyat umatku yang mengasihi aku. Orang yang paling mengasihi Nabi. Orang yang paling mencintai Nabi. Orang yang paling menyayangi Nabi. Siapa dia tuan-tuan? Hadis sahih. Iaitu orang yang lahir selepas kewafatan aku. Dan mereka berkeinginan melihat aku. Sehingga perangkat melihat aku lebih disukai daripada harta miliknya. Dan anak pinah isterinya dan sebagainya. Kalau bagi pilih melihat Nabi. Atau contoh bermimpi bertemu Nabi SAW sekali. Harga dia, rumah kita 5 juta. Kita bagi rumah kita. Tak boleh ambillah rumah itu. Yang penting, aku nak melihat Nabi. Yang penting, aku nak menatap wajah Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tapi kita tak, tuan-tuan. Tak pernah. Walau semalam dalam usia hidup kita ini, tuan-tuan, dikunyakan nikmat bertemu Rasulullah. Tak pernah semalam kita bermimpi bertemu Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sedangkan Sayyiduna Anas bin Malik, Sayyiduna Malik bin Anas, itu pengasas mazhab Maliki, menyatakan ma biddu lailatan illa wa ra'aitu fiha Rasulullah. Tidak pernah aku tidur malam melainkan pada setiap malam aku bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat Nabi ini tuan-tuan dan puan-puan. Cerita Al-Waqi'ah belum selesai ya. Kita masuk sini dulu kan, kita undur semula. Kalau tempat undur, kalau tak tempat balik makan terus lah. Ya, itu malam ni banyak program, cukup lah. Minggu lepas pun kita dah bijak sejarah ya. Tuan-tuan dan puan-puan. Bukan semua orang boleh melihat Nabi. Di akhirat kelak pun ada orang dihalang, dilarang, ditegah daripada dapat menatap wajah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, Hafiz Syam, itu Hafiz negara Syam. Nah, beliau masyaAllah mempunyai kitab tarikh Dimashq, kitab sejarah, ya Allah ya Tuhan ku, tuan-tuan, berpuluh jilid tuan-tuan. Suatu kitab yang tak mampu untuk kita baca, tak mampu untuk kita fahami kerana terlalu banyak jilid kitab tersebut. Yang ditulis oleh Ibnu Asakir, yang merupakan seorang Hafiz berasal daripada negara Syria, yang mempunyai 1,000 orang guru, 80 orang di kalangannya adalah orang perempuan. 80 perempuan yang selebihnya adalah dari kalangan lelaki yang menjadi guru beliau seramai 1,000 orang. Tuan-tuan, guru tuan-tuan berapa orang? Semenjak tadika, tiga tadika. Ya. Sampai hari itu Ibn Asakir. Riwayatkan sebuah hadis. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, pada suatu malam dia menjahit pakaian dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maruf waktu itu, saat itu, ketika itu tak ada lampu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi terjatuh jarum yang ada di tangan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tak mampu untuk mengambil jarum itu. Sebab malam itu kenam, gelap, tak nampak jarum yang halus itu. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, fa'adha al-makan, maka bilik itu bercahaya dengan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai cahaya yang keluar, yang terbit daripada jasad, yang kadang-kala dilihat oleh Rasulullah, oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan ada juga di kalangan para sahabat yang mendapat cebisan mukjizat ini yang bagi mereka dinamakan dengan karamat, bercahaya jasadnya di tengah malam yang gelap gulita, yang dengan cara itu memandu mereka berjalan di tengah malam tersebut. Jadi terangnya cahaya Nabi SAW itu menyebabkan Sayyidatina Aisyah mampu untuk mengambil jarum itu dan meneruskan kerja dia menjahit pakaian. Kemudian Sayyidatina Aisyah gembira, fatamassalat baitain, maka beliau pun mengubah dua bait syair. Kita pendekkan cerita tuan-tuan, banyaklah syair-syair yang digubah, yang disusun oleh para sahabat radhiyallahu anhum demi memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi pun gembira, Nabi kucup Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, wailun ya Humaira, liman lam yarani yawmal qiyamah. Wailun ya Humaira, liman lam yarani yawmal qiyamah. Wailun ya Humaira, liman lam yarani yawmal qiyamah. Celakalah wahai Humaira. Itu gelaran bagi Sayyidina Aisyah. Aisyah digelar muwaffaqah, iaitu orang dapat taufik daripada Allah. Aisyah digelar oleh Nabi dengan Siddiqah, iaitu perempuan yang benar seumpama benarnya ayahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ada gelaran Aisyah iaitu Humaira, iaitu putih kemerahan. Ha? Adapun kita hitam kelegaman. Ini Aisyah putih kemerahan. Celakalah wahai Humaira, wahai Aisyah, bagi orang-orang yang tidak mampu menatap wajah aku di hari akhirat kelak. Celakalah wahai Aisyah, orang yang tidak mampu melihat aku di hari akhirat. Tiga kali diulang kalimah celaka ini oleh Nabi SAW. Ini bukan celaka kalimah orang Melaka dah. Orang Melaka yang celaka engkau, wahabau engkau, wahabau di peluk kita tu. Ini celaka yang benar-benar celaka bagi orang yang tidak melihat Nabi SAW. Aisyah bertanya, siapakah orang yang tidak akan dapat melihat engkau di hari akhirat kelak ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menyatakan, iaitu orang yang disebutkan nama aku di sisinya tetapi dia tidak mengucap salawat dan salam ke atas aku. Orang yang diucapkan nama Nabi di sisinya tetapi dia tidak mengucap salawat dan salam ke atas aku, maka inilah orang yang tidak akan mungkin dapat melihat Rasulullah SAW di hari akhirat, apatah lagi di dunia ini. Tuan-tuan dan puan-puan, macam mana anda nak melihat Nabi di dunia ini? Macam mana anda nak bermimpi bertemu Nabi sedangkan anda menghukumkan maulid itu bid'ah? Ha? Sedangkan anda menghukumkan apa yang kita buat hari ini, berdiri untuk baca tala al-badru alai Nabi ta'ah, tak pernah buat. Siapa kata Nabi tak pernah buat? Dan sahabat tak pernah buat? Sahabat bukan berdiri di dalam masjid tetapi berdiri di tengah panas di sana dia fil wada' menanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu tuan-tuan, Nabi ini sayyidul mutawadi'in, penghulu orang yang paling tawadhu' sekali. Tidak ada manusia yang paling tawadhu' melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan disebabkan tawadhu' Nabi ini kita pijak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha? Kita turunkan darjat Nabi SAW sehingga peringkat kita menghukum orang yang berdiri menyambut kelahiran Nabi, membaca peristiwa kelahiran Nabi itu adalah perkara bid'ah, perkara yang terkeluar daripada ajaran Islam. Siapa kata? Ha? Ketika Nabi SAW masuk ke dalam Masjid Nabawi, orang ketika itu tak bangun kedatangan ketika Nabi datang. Ha? Kalau orang lain datang, kita bangun, bukan bid'ah. Tapi kalau salawat, berdiri, bid'ah. Kalau baca lagu negaraku, berdiri, tak bid'ah. Tapi baca salawat, berdiri, bid'ah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini semua orang-orang ufuk-ufuk dayyid ni, kepala otaknya sempit ni, tuan-tuan. Ya? Jadi, Hasan bin Sabit tengok keadaan itu. Tak ada orang yang berdiri ketika Nabi datang, dan memang Nabi kata, kalau aku datang ke dalam sesuatu majlis, jangan berdiri. Nabi buat protokol. Tapi Nabi SAW yang tawadhu' ini, yang telah menyatakan kepada sahabat, jangan berdiri, itu tidak diendahkan oleh Nabi. Oleh para sahabat. Sahabat tak endahkan perkataan Nabi itu, tuan-tuan perempuan. Walaupun Nabi perintahkan, jangan berdiri, mereka berdiri juga. Walau Nabi perintahkan, jangan muliakan aku sebegini, mereka muliakan juga, tuan-tuan dan puan-puan. Itu datang kaedah di dalam ilmu usulul fiqh, iaitu sulukul adab muqaddamun alam kitalil amri, iaitu mendokong adab lebih utama daripada menjunjung perintah yang di dalam perintah itu tidak ada adab. Nabi kata jangan berdiri ketika aku datang. Nabi datang, kita tak berdiri beradab ke tak? Kalau raja datang, kita tak berdiri beradab ke tidak? Tak beradab. Memang perintah kata jangan berdiri. Tapi perintah itu tak ada adab di dalamnya. Kita tinggalkan perintah tersebut, maka kita pun menyalahi perintah itu dengan berdiri. Kalaulah contoh-contoh orang kata bahawa cari panggil Nabi Sayyidina. Contohlah kalau ia benar dan Nabi kata jangan panggil aku Sayyidina, Tuan dan sebagainya. Kita panggil Nabi Muhammad je. Cuba tuan-tuan balik, panggil abah tuan-tuan Muhammad ya. Eh, Kamaluddin. Tak kena lepuk mana? Faham tuan-tuan? Ha? Orang balik Mekah kita tak panggil haji, cembeng ni tuan-tuan tu, cembeng. Masa memuka dia, kau tahu saya haji aku ni 9,600 ni. Ya. Itu bahawa haji. Faham tuan-tuan? Ha? Tah marjul ke tah makbul, wallahualam. Ha? Jadi mana memang lain Nabi, contoh je lah kalau kita kata Nabi kata, jangan panggil aku Sayyidina. Jadi kita panggil Nabi Muhammad. Tuan-tuan panggil bos, tuan-tuan panggil nama. Beradab ke tak? Tak beradab. Tinggalkan yang tak beradab itu, kita buat satu yang beradab. Yang kita buat itu pula tidak bertentangan dengan syarak. Faham tuan-tuan? Itu yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu disuruh oleh Nabi jadi imam. Al-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa alam. Ha? Sampai, sebab Nabi lewat ada urusan, sampai dalam saf Abu Bakar dan Rasulullah. Sebab aura Nabi itu lain tuan-tuan. Faham tuan-tuan? Kita tak ada aura tuan-tuan, orang rumah kita pun tak boleh kita datang tuan-tuan. Ini haibah. Ya? Oh, semua orang takut. Sebab itu Sayyidina Ali karamallahu wajah menyatakan, man khalaqahu, man ra'ahu badihatan habah, وَمَنْ خَالَطَهُ أَحَبَّهُ. Sesiapa yang spontan, tiba-tiba terlihat muka Nabi, tak pernah lihat sebelum ini, akan menyebabkan mereka merasa takut, haibah, gerus. Tetapi sesiapa yang telah berhimpun dengan Nabi, telah berkumpul dengan Nabi, telah bergaul dengan Nabi, maka dia akan jatuh cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi awak akan tahu, ini Muhammad dah sampai, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sampai. Tadi seorang kata, kau jadi imam buat awal-awal lah. Dia pun mundur ke belakang bagi isyakan Nabi. Dah tak ada orang depan, Nabi terbatas dah jadi imam. Lepas salat, Rasulullah SAW tanya kepada Abu Bakar, awal-awal kan aku dah perintahkan perintah. Ya. Aku dah perintahkan engkau salat. Kenapa engkau mundur ke belakang, suruh aku jadi imam? Aku kata Abu Bakar, ha? Makana ibnu Abi Qahafata an yataqaddama ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anak Abu Qahafah ini, iaitu Abu Bakar aku ini, selama-lamanya tidak akan mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tak marah walaupun tadi perintah. Maka seolah dia khianat dengan perintah itu, dia ke belakang, semua Nabi ke depan. Sebab apa? Sebab kaedah kata sulukul adab, beradab itu muqaddamun, lebih didahului daripada imtisalil amri, menjunjung perintah. Faham tuan-tuan? Ha? Ini jangan nak jadi mufti tapi tak reti kaedah. Baca hadis akhir sesat. Faham tuan-tuan? Sebab itu Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun hafaz sejuta hadis, beliau bertimasih kepada Imam Syafi'i yang mengajar beliau cara mengeluarkan hukum daripada hadis itu. Ha? Ha, itu dia tuan. Jadi tuan dan perempuan, biar kali Allah. Sauban, fikir masalah. Dan kalau aku masuk neraka pula, confirm lah, tak boleh tengok engkau ya Rasulullah. Confirm lah. Faham tak? Rasulullah tak jawab apa tuan-tuan. Senyap Rasulullah. Maka turun firman Allah, disebabkan soalan atau kerunsingan sauban itu. Dalam surah An-Nisa, Allah SWT berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Sesiapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka dapat tuan-tuan? Mereka itu akan dapat maqamul ma'iyyah, iaitu kedudukan bersama Nabi. Semua orang atas muka dunia ni tuan-tuan nak bersama dengan orang besar, betul tuan-tuan? Kalau pemimpin-pemimpin besar tu datang ke kampung kita, dia lambai kita tuan-tuan. Dia bukan lambai kita, lambai orang belakang kita, kita pun perasan demam kita. Faham tuan-tuan? Ya? Itu dia. Ini makam ma'iyah. Semua orang nak duduk dengan ni, nak duduk dengan itu. Ustaz, tolong saya kenalkan sekian dengan sekian dengan sekian tuan-tuan. Atas dunia ni tahu pula dia bertawasul. Dalam masalah tersebut, tolong Ustaz kenalkan saya dengan sekian, tolong kenalkan saya dengan sekian. Semua orang berbangga apabila dapat bersahabat dengan orang-orang yang macam ni, betul tuan-tuan? Tetapi tuan-tuan dan perempuan tak pernah fikir, tak pernah kepingin, tak pernah teringin, tak pernah terdetik dalam hati nak bersahabat dengan Nabi. nak duduk bersama Nabi, nak masuk syurga bersama Nabi, nak melihat Nabi. Tak ada pun doa-doa yang saya dengar orang baca, ya Allah, ya Tuhanku, himpunkan aku dengan Nabi, kumpulkan aku bendera Nabi, masukkan aku dalam kumpulan Nabi. Tak pernah dengar pun. Cuma doa tuan-tuan, nak kaya, nak kaya, nak kaya. Orang pagi-pagi zikir, ya Latif dia, ya kaya, ya kaya, ya kaya, ya kaya, ya kaya, ya kaya. Katalah, Allah Allah, kuasailah billah. Ada tak? Ya duit, ya duit, ya duit, ya duit, ya duit. Dia kata, mak arif disukun. Dalam hakat. Ramai-ramai di saya pun tuan-tuan tak ada. Mana ada ingat tadi? Cakap bolehlah tuan-tuan macam naga cakap berasap, kuah api. Tapi sebenarnya hakikatnya kalam tari, kalam kosong. Jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul, apa dia? Mereka dapat ma'iyah. Bersama dengan siapa? Dengan orang yang dikunyakan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di kalangan para Nabi. Selepas Nabi Siddiqin, itu darjat yang kedua yang diketuai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Allah Ta'ala anhu. Kemudian wasyuhada, orang mati syahid. Kemudian orang salih, wa asuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik teman dan rakan. Tak ada teman, tak ada rakan yang paling baik, yang paling elok kita berkawan dengan mereka, melainkan kumpulan orang-orang yang sedemikian rupa. Mana orang yang ada kecintaan dengan Nabi SAW akan menyebabkan mereka itu boleh duduk bersama Nabi di dalam syurga kelak. Maka Nabi memanggil Sauban radhiyallahu anhu dan membacakan ayat ini, tuan-tuan. Kecintaan. Sebab itu hijrah ini berpunca daripada cinta. Kalau tak cinta kat Nabi, tuan-tuan, tak ada siapa nak ikut perintah Nabi. Nak tinggalkan kampung halaman, nak tinggalkan harta, nak tinggalkan kilang, nak tinggalkan ternakan, nak tinggalkan anak isteri, tuan-tuan. Sanggup mereka berpisah daripada semua-semua ini, tuan-tuan, kerana cinta mereka kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang tak ada pada diri kita pada hari ini, tuan-tuan. Tak ada mahabbah, tak ada kasih. Ada orang kata tak payah kasih, ikut saja. Yalah tuan-tuan, tuan-tuan ikut, tapi tuan-tuan ikut terpaksa ke kerana sebab kasih? Tuan-tuan ikut. Undang-undang jalan raya dah tambah pula satu lagi undang-undang, tuan-tuan. Orang belakang kena pakai terkenda tadi pinggang pula dah. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan pakai itu sebab apa? Sebab kasih ke sebab takut kena saman? Polis tu sendiri, tuan-tuan, kalau tak pakai baju polis, tak akan pakai tali pinggang, tuan-tuan. Betul tak? Siapa polis? Tungkat tangan. Dia pakai itu sebab dia pakai baju polis. Tapi kalau dia tak pakai baju polis, dia pun 2x5 dengan kita. Lebih parah lagi ada, tuan-tuan. Ha? Tuan-tuan, ya? Ikut peraturan. Tak potong double line. Apa sebab? Sebab kasih pun undang-undang ke? Tak. Siapa kasih pembohong? Sebab takut terbang 300 duit kita. Itu je. Hari ini semua orang ikut hukum, tuan-tuan, kerana terpaksa. Bukan kerana mahabbah. Bukan kerana kerelaan hati. Disebabkan kasih dan sayang kita kepada yang membawa hukum itu. Bukan sebab kasih kita kepada Allah. Bukan sebab kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jadi mana, tuan-tuan? Mulanya adalah mahabbah. Selepas mahabbah, kasih baru datang ittiba', iaitu ikut. Beramal dalam keadaan terpaksa ini, tuan-tuan, kosong, kosong, hampa, tuan-tuan, tak ada nilai. Dan ditolak oleh Allah SWT sebab rahsia penerimaan itu, tuan-tuan, bukan pada lahiriah amal itu, tetapi pada batiniah. Baik itu para masyayikh kita menyatakan sirrul wusul ila Allah mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iaitu rahsia sampainya seseorang kepada Allah, iaitu cinta kepada Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hari ini orang tak nak bercinta berkaitan cinta, tuan-tuan. Apa cinta-cinta? Solat cukup. Apa cinta-cinta? Beramal cukup. Ya Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Kalaulah tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan berhajat nak bersama Nabi dalam syurga, sebabnya amal, jangan harap kita dapat bersama Nabi dalam syurga, tuan-tuan. Tadi solat kita, tuan-tuan dan puan-puan, 3 rakaat, 200 orang salat, berapa orang yang khusyuk? Berapa orang yang ingat Tuhan? Ha? Berapa orang yang ingat? Hari Khamis ni nak ke mana bawa anak cuti satu bulan? Dan sebagainya tuan-tuan dan perempuan. Kalau tak ada khusyuk, mana mungkin solat diterima oleh Allah? Ha? Solat yang tak ada khusyuk tuan-tuan tak ada faedah. Tapi jangan pula tak solat pula kita. Tak ada faedah lah dah. Kata tak payah nak solat. Eh, jadi lepas ni isyak kala dah tengah kosong kan. Turun semua. Sahabat kala anak memang tak ada tak khusyuklah dia kata. Tak payahlah solat dah kata. Tuan-tuan. Kalau dengan amal tuan-tuan nak duduk bersama Nabi, jangan harap dah tuan. Solat Nabi. Solat malam Nabi. Sebabkan Aisyah sangka Nabi dah wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah masuk dalam selimut dah bersama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah kata, tanya Aisyah, ya Aisyah, izinkan saya solat malam ini. Rasulullah Aisyah kata, inni uhibbu qurbaka ya Rasulullah. Aku suka nak duduk dengan engkau, bermesra dengan engkau ya Rasulullah, tapi tak pernah aku dahulukan kehendak engkau ya Rasulullah. Aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namunnya sujud Nabi ni tuan-tuan sampai Sayyidatina Aisyah menyangka Nabi telah di cabut nyawa ni oleh Allah. Ada tuan-tuan orang rumah tuan-tuan sangka tuan-tuan telah dicabut nyawa ketika sujud. Dah ada patut-patut macam tu ya. Doa iftitah pun tak baca. Ha? Di sini eloklah baju kita cantik-cantik tuan-tuan di rumah pakai singlet pagoda. Itulah alhamdulillah. Ada langsung tak pakai tuan-tuan. Ya? Ha itu dia. Macam mana tuan-tuan? Kalau tuan-tuan nak masuk syurga bersama Nabi ataupun syurga yang ada Nabi dalamnya dengan sebab solat, solat Nabi macam mana? Hatta tawarramat qadamahu, sampai bengkak-bengkak kaki Nabi ketika mengerjakan solat pada waktu malam. Itu pada waktu malam, waktu siang. Sampai menitiskan, mengeluarkan darah daripada kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi, siapa dia? Ada tuan imam Ustaz Zuhi berdarah kaki dia? Ha? Ada kaki kita bengkak tuan-tuan dan perempuan sebab salat. Jadi apa dia? Tuan-tuan berangan nak duduk bersama dengan para sahabat dengan amal. Jangan haraplah tuan-tuan kedekut semuanya. Nak duduk dengan Abu Bakar dalam syurga bersama. Aku nak duduk syurga Abu Bakar. Abu Bakar tuan-tuan bawa kereta je 40 ribu dirham semua kepada Nabi SAW. Tak ada satu sen pun yang tinggal. Nabi tanya, "Wa kama tarakta li ayalika ya Abu Bakr, apa yang kau tinggalkan untuk ahli keluarga engkau wahai Abu Bakar?" Abu Bakar kata, "Taraktu lahumullah wa rasulahu." Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasul. Datang Umar bawa setengah harta ni, ada setengah lagi tinggal di rumah. Nabi tanya kepada Umar, "Apa yang kau tinggalkan untuk ahli keluarga engkau wahai Umar? Ada setengah lagi di rumah ya Rasulullah." Umar, perbandingan iman engkau dengan iman Abu Bakar seumpama perbandingan ucapan engkau tadi. Sebab iman itu yang mendorong seseorang berkhidmat. Mendorong seseorang menafakahkan apa yang ada pada dirinya untuk Nabi, untuk Islam dan sebagainya. Sebab itu Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali menyatakan kadar mahabbah itu boleh dilihat daripada infak kita. Buat maulid Nabi tuan-tuan dan perempuan, buat mal hijrah ini tuan-tuan, saya nampak tadi ada peti-peti berjalan kan? Ha? Ada peti berjalan sendiri ni. Jangan berhentikan peti tu tuan-tuan. Ada tu dia berhenti khusyuk sangat lah tu. Cuba tuan-tuan tengok. Maulid malam ni mal hijrah. Mungkin peti itu tuan-tuan untuk majlis malam ini. Untuk makan minum ke dan sebagainya. Berapa sen tuan-tuan bagi? Berapa ringgit tuan-tuan bagi? 10 ringgit. Tuan-tuan buat di cucu tuan-tuan, harga belon lebih mahal daripada RM10 tu. Ha? Mana tuan-tuan sayang cucu tuan-tuan lebih daripada Nabi SAW? Itu saja. Senang je. Tak payah banyak cerita tuan-tuan. Jangan tuan-tuan nak mengarut lagi. Bukan gitu Ustaz. Tak ada bukan. Tak payahlah nak buat alasan lah. Itu je. Ha? Yang belon-belon. Lilin je lah tuan-tuan. Kan lilin kan? Harga lilin itu atas kek tu lebih mahal daripada yang tuan-tuan bagi malam ni untuk buat ma'al hijrah. Faham tuan-tuan? Jadi tuan-tuan berangan nak duduk bersama Abu Bakar. Berapa sen tuan-tuan bagi untuk Islam? Ha? Berapa banyak tuan-tuan rumah ini, surau ini dibangunkan tuan-tuan, berapa duit yang tuan-tuan bagi? Itu saja. Jadi macam mana tuan-tuan nak duduk dengan Abu Bakar? Sedangkan sedekah tuan-tuan itu semenjak tuan-tuan bujang sampai dah dapat darjat yang tertinggi sekali. Ha? Dah tidur atas duit pun tuan-tuan, hari Jumaat sama je sedekah je 50 sen. Ha? Tapi pangkat naik, gaji naik, perut pun naik juga. Rumah pun besar daripada rumah kecil, apartmen kecil, kemudian ada apa kondo, kondo nama tuan-tuan. Ha, kemudian naik pula beli rumah sikit-sikit-sikit, makam dunia tuan-tuan naik, tetapi makam akhirat bertambah turun. Faham tuan-tuan? Tuan-tuan marah-marah dah peduli apa saya. Saya datang sini bukan minta sedekah. Kalau aku mesyuarat anak saya, anak balik ke rumah pun masalah. Duduk sini pun orang rumah tak ada kan? Ya? Itu hal dia. Senang je. Jadi tuan-tuan nak masuk syurga dengan Abu Bakar, dengan derma kita yang 20 sen ini, seminggu. Faham tuan-tuan? Ya? Yang kalau tuan-tuan hantar anak tuan-tuan sekolah, hantar anak tuan-tuan untuk baca Quran, sabilillah. Ha? Jadi mana dia yang mengajar Quran tu semua Jibril belaka. Tak payah makan, tak payah minum. Ha? Tapi kalau anak tuan-tuan pergi masuk khusus swimming, tu swimming tuan-tuan. Khusus berenang lah, piano lah, tak apa, 1,000 sebulan tak apa. Taekwondo 1,000 sebulan tak apa. Tapi baca Quran tuan-tuan bukan makna tuan-tuan saya nak minta duit. Tak, saya tak minta duit. Masuk penggal ketiga, saya jadi ahli majlis fatwa negeri 9, satu sen saya tak ambil daripada duit kerajaan negeri 9. Ha? Saya punya prinsip, nahnu qawmun la natlub, kami adalah kaum tak meminta, tapi kalau dah diberi, kami kebas. Faham tuan? Ya, itu dia. Saya nak cerita, itu hakikat sebenarnya. Anggapan dan pandangan tuan-tuan terhadap Islam. Kan? Janganlah tuan-tuan nak cerita hari ini orang di Palestin dibom. Tak payahlah. Cakap kosong. Faham tuan-tuan? Ha? Bom. Apa benda dia? Kita orang pakai miskin. Ramai yang tak makan lagi. Ramai yang tak minum lagi. Ramai. Tanda masih lagi ada. Setiap minggu bersamamu ada orang baru tuan-tuan. Betul tak? Orang nak menuntut ilmu. Ramai lagi tak ada duit tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kata, berjihad. Jihad apa dia? Ya? Jihad apa tuan-tuan? Sanggup tuan-tuan? Ha? Jadi seumpama Abdul Rahman bin Auf. Dia banyak kali sesebut Abdul Rahman bin Auf pada hari Jumaat tuan-tuan datang kontena beliau sebanyak 700 kontena. Barang dagangan daripada Syam. Mana kafilah yang dibawa oleh 700 ekor unta. Ha? Irtajja ahlul Madinah bimaji'i kafilata Abdul Rahman bin Auf. Gempar penduduk Madinah dengan kedatangan kafilah Abdul Rahman bin Auf. Bising orang. Tapi peringkat hampir-hampir mereka tak mampu untuk mengerjakan solat Jumaat pada hari itu. Sebab riuh di luar menyatakan, mengisytiharkan kedatangan kafilah barang dagangan Al-Imam Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Aisyah ada dalam rumah. Dia tanya kepada khadamnya, apa hal bising-bising kat luar? Kata, barang dagangan Abdul Rahman bin Auf baru sampai daripada Syam sebanyak 700. Kalau hari ni kontena kita kata tuan-tuan. Aisyah menyatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, ra'aitu Abdul Rahman yadkhulu al-jannata habwan." Aku melihat itu Nabi diperlihatkan oleh Allah benda yang akan berlaku, itu mukjizat namanya tuan-tuan. Aku telah melihat Abdul Rahman masuk syurga dalam keadaan merangkak. Sebab banyak sangat hartanya yang perlu disoal, disiasat, dihisab oleh Allah. Sebab itu disebut Nabi yang paling akhir masuk syurga adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebab banyak sangat harta, kekuasaan, kerajaan Sulaiman ini sampai lamalah dia dihisab untuk dihitab segala-galanya oleh Allah SWT. Dia Abdul Rahman orang kaya. Maka sudah pastilah lama dia akan dihisap oleh Allah SWT lantaran kekayaan dia tersebut. Jadi apabila hadis itu didengari oleh Abdul Rahman yang di luar, ada orang sampaikan kepada beliau, beliau menyatakan, wallahi, demi Allah, aku tak mahu masuk syurga dalam keadaan merangkak. Aku nak masuk syurga dalam keadaan berdiri, berjalan seperti orang biasa. Maka Abdul Rahman menyatakan, kaulah, harta aku ini melayakkan aku masuk syurga dalam keadaan berjalan seperti orang biasa. Maka jadikan engkau saksi, ya Allah, 700 kontena ini aku serahkan pada jalan Allah. Faham tuan-tuan? Ya. 700 habis semua pada jalan Allah SWT. Ketika turun firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan nafi abadan, selama-lamanya tidak akan tercapai kebaikan melainkan apabila seseorang itu mengeluarkan benda yang dia sukai, yang dia sayangi, yang dia cintai. Adapun kita kalau nak bagi ke orang yang lebih-lebih, tuan-tuan. Kalau di lembau tu, tuan-tuan. Kalau bagi buah durian yang dah, bak kata, tahu jelantah, tuan-tuan. Ya Allah, tuan-tuan. Yang lebih-lebih tu kita sedekah, yang elok-elok tu kita makan. Senyap-senyap kita bawa masuk rumah kita, tuan-tuan. Jangan jiran kita nampak. Walhayasubillah. Ya. Jadi, Abdullah bin Umar bila turun ayat tersebut, dia pun fikir. Apa agaknya harta yang paling aku sayangi, yang paling aku kasih? Udah aku 9 tuan-tuan, batuklah lain macam lapar. Batuklah tuan-tuan senyap ni, senyap ni, senyap. Tak marah ke apa ni? Sikit tuan, sikit ni. Ya? Saya nak Abdullah bin Umar fikir, apa harta aku yang paling aku kasih? Maka dia fikir, dia ada seorang jariah namanya Marjanah daripada Rom. Marjanah namanya. Dan itulah jariah yang paling dia sayangi. Maka dia pun merdekakan jariah dia itu, tuan-tuan. Yang paling dia sayangi. Kemudian dikahwinkan dengan hambanya yang bernama Nafi' radhiyallahu ta'ala anhu. Apabila Nafi' berkahwin, kemudian lahir anak, dia ambil anak Nafi' tadi bersama dengan Marjan yang pada awalnya adalah jariah dia. Dia cium-cium anak tersebut. Inilah bau Marjan yang dulu aku sukai tapi tak berasa, dia kata. Sebab dah aku infakkan pada jalan Allah. Faham tak? Jadi, tuan-tuan. Kemudian. Kalau tuan-tuan nak masuk syurga. Dengan Sayyidina Ali, contoh dia tuan-tuan dan perempuan. Sayyidina Ali karamallahu wajah. Baca Quran sehari semalam 8 kali khatam. Tuan-tuan, setahun sekali dapat tuan-tuan khatam. Ya Allah, ramil ek tuan-tuan. Rasa dah jadi wali Allah. Buat pulut kuning pula tuan-tuan, hantar rumah pusat tuhi. Ya. Sebab apa? Pulut tak semua hidup baru sekali dapat khatam Quran. Sayyidina Ali karamallahu wajah 8 kali khatam Quran. Jadi tuan-tuan nak masuk syurga bersama Ali dengan amal, okey? Boleh khatamlah Quran 8 kali. Sehari semalam. Nak masuk syurga dengan bilangan rakaat solat, contohnya nak masuk syurga bersama dengan Ali Zainal Abidin, cucu Nabi contohnya. Cicit Nabi SAW. Beliau solat sehari semalam 1000 rakaat. 1000 rakaat. Tuan-tuan, di kemasah buat 20 rakaat tarawih, 8 dah kosong. Sebab apa? Sunnah Nabi 8. Ya, yang lebih itu bid'ah, saya kata. Faham tuan-tuan? Ha? Tahu lagi tuan-tuan? Jadi, kalau tuan-tuan nak masuk syurga disebabkan baca kitab lah contohnya. Baca kitab tu ada faedah, ada manfaat, ibadat lah nama dia. Imam Al-Bukhari seumur hidup dia membaca sahihnya, sahih Bukhari. Sebanyak 70 ribu kali. Kita dalam rumah sahih Bukhari pun tak ada. Faham tuan-tuan? Tapi sahabat semua jenis ada. Semua jenis tuan-tuan. Semua bahasa ada. Bahasa Kadazan pun ada. Ya. Jadi kalau tuan-tuan profesor contoh dia, aku rasa syukur dengan sebab aku banyak baca buku. Bolehlah nak masuk dengan Bukhari 80 ribu baca. Sahih Bukhari, itu bau sahih Bukhari, yang lain. Faham tuan-tuan? Ya. Jadi, macam mana nak syukur dengan orang? Jadi tak ada lah syukur kita ni sama dengan kita lah. Tengok kiri, saduhi. Kalau ada syukur, alhamdulillah. Tengok ni sekian, ni orang sekian. Mana Abu Bakar ni? Tengah cerita dia tak nampak-nampak. Mana nak nampak di atas, di atas bawah. Jadi tak ada peluang lah nak duduk dengan Abu Bakar. Tak ada peluang lah nak duduk dengan Nabi. Tak ada peluanglah nak duduk dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Ali, dengan Abu Hanifah, dengan Syafi'inya, dengan apa-apa semua dah tuan-tuan, yang tuan-tuan pernah dengar biografi mereka atas muka bumi ini. Dia akan buat. Nasib tuan-tuan dan tuan-tuan. Nasib. Mujur. Ada penyelesaian. Ada jalan keluar. Apa jalan keluarnya tuan-tuan tuan-tuan? Nabi dia tanya. Hadis sahih. أرأيت الرجل الذي يحب القوم ولما يلحق بهم. Apa pendapat engkau wahai Rasulullah mengenai seorang lelaki yang mengasihi satu kaum, satu jamaah, satu kumpulan orang, tetapi dia tidak bersama dengan mereka? Jadi ulama yang mensyarahkan hadis kata apa? Dua maksudnya. Pertama, kita mengasihi orang-orang kita sebutkan tadi tuan-tuan, tetapi kita tidak mampu beramal seumpama amal mereka. Betul tuan-tuan? Sayang kita kepada Abu Bakar. Kita kena sayang sebab dia bantu Nabi. Setiap yang bantu Nabi kita perlu sayang. Sampai tingkat dalam peristiwa hijrah ini tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita perlu sayang kepada sesiapa yang bantu Nabi. Hatta kan labah-labah, hatta kan burung merpati tuan-tuan, kita kena sayang. Sebab kan ada hadis musalsal bi hubbil ankabut, iaitu hadis yang diriwayatkan secara musalsal, iaitu I love ankabut. Aku sayang labah-labah. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami dalam kitabnya Al-Musnadul Firdaus, bahawa setiap periwayat menyatakan inni uhibbul ankabut. Ha? Aku mengasihi labah-labah. Setelah mana aku melihat syekh aku mengasihinya. Syekhnya pula nyatakan aku mengasihi labah-labah. Setelah mana melihat syekh aku mengasihi. Sehinggalah sanad sampai kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana Abu Bakar menyatakan ma zalu uhibbul ankabut hatta ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ahabba, senantiasa aku mengasihi labah-labah setelah mana melihat Nabi mengasihinya. Faham tuan? Hatta labah-labah. Yang itu pun ada rahsia, ada sir. Allah SWT sengaja nak tunjukkan kelemahan orang kafir Quraisy, bahawa mereka tidak mampu untuk berlawan dengan tentera Allah yang hanya burung merpati dan juga sarang labah-labah. Sedangkan Al-Quran menyatakan bahawa sesungguhnya serapuh-rapuh rumah adalah rumah ankabut, rumah labah-labah. Faham tuan-tuan? Maka labah-labah pun mengadu kepada Allah, ya Allah, kau buat perbandingan misal dalam Quran dengan aku untuk menunjukkan lemahnya rumah aku ini. Ya Allah, hinanya aku rasanya, ya Allah, engkau menyatakan bahawa rumah yang paling lemah adalah rumah aku, rumah kami. Maka Allah Ta'ala menyatakan, aku akan jadikan engkau sebagai perisai bagi kekasih aku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu labah-labah ini disebut 3-4 orang pernah dibenteng oleh labah-labah. Yang pertama Nabi Daud, yang kedua Nabi Muhammad, yang ketiga Abdullah bin Unay sahabat, yang keempat Zaid bin Sayyidina Ali bin Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Mana dia Nabi Daud? Sesudah mana dia dapat membunuh Jalut, maka Talut, ringkas tuan-tuan ya, boleh tak sikit ni, boleh ya, ni hijrah tuan-tuan, hijrah Nabi tuan-tuan, hijrah Nabi keluar hari Khamis, duduk dalam gua sur 3 hari. Hari Isnin baru keluar pada gua sur, sampai ke Madinah 12 hari. Hari Isnin 12 Rabiul Awal sampai. Duduk di gua sur tuan-tuan. Saya pergi bersyarah, orang siapkan saya punya hotel. Ha? Hotel sekian, hotel sekian tuan-tuan. Tapi hotel Nabi, gua sur. Faham tuan-tuan? Apa ustaz-ustaz? Saya ustaz lah tuan-tuan, bukan nak kata orang. Saya kata kepada anak murid saya, kita lihat anak bersyarah, orang letakkan anak hotel-hotel bagus-bagus, tapi Nabi pergi berdakwah itu gua sur tempat tidurnya. Faham tuan-tuan? Apa dakwah kita ni? Ni dakwah ke nakkan seronok, nakkan senang lenang? Anak cerita diri anda, bukan cerita orang lain. Faham tuan-tuan? Nak kata kau nak murid anak begitu. Tiga hari duduk dalam gua tu. Tak ada aircon. Tak ada aircon. Faham tuan-tuan? Tak ada TV. Tak ada heater. Ha? Tak ada katil. Tak ada silam. Gua tu. Faham tuan-tuan? Cuma tuan-tuan fikir. Apa yang kita buat hari ni? Sedangkan Nabi SAW itu keadaannya. Saya banyak kali sebut, tuan-tuan ke Mekah, tak pernah naik guasu. Tak pernah panjat guasu. Saya pun tak pernah, tuan-tuan. Saya takut panjat turun tak boleh. Masa pula Raja Saudi bawa helikopter untuk anak, tuan-tuan. Tapi itulah hakikat Nabi SAW. Itulah dakwah, itulah hijrah. Kalau tak ada pengorbanan, tak jadi. Jadi Nabi Daud, dia bunuh Jalut. Jadi Raja Talut kata, kalau kau, siapa yang dapat bunuh Jalut ini, maka dia akan aku nikahkan dengan anak aku dan akan memerintah negeri ini. Tuan-tuan, Nabi Daud AS dapat membunuh Jalut. Jadi, Talut dah fikirlah. Kalau tengok orang dah mula hormat kepada Nabi Daud. Kata kalau macam ni habislah. Aku dah kata, semua orang dah berpaling kepada Nabi Daud AS. Akhir syaitan masuk dalam benak hati dia, aku bunuhlah Raja Daud ni, senang. Ya? Jadi dia nak bunuh Daud, Daud pun tahu, Daud pun sembunyi dalam gua, maka dia di selamatkan oleh labah-labah yang membuat sarang di muka gua tersebut. Ha? Maka akhir sekali, sedarlah Talut tersebut, maka akhir dia bertaubat dan dia menyerahkan kerajaan nya kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan Nabi Daud memerintah selama 7 tahun, yang dahulu sebelum itu Talut memerintah selama 40 tahun. Itu yang orang minta. Oh, yang kedua, Nabi Muhammad. Khalas, saya cerita tuan-tuan. Yang ketiganya, ini bagi dua orang Nabi. Dua orang Nabi ini dinamakan mukjizat. Mukjizatnya iaitu yang mempertahankannya adalah labah-labah. Adapun yang kedua orang ni, dua yang akhir ni tuan-tuan, bukannya Nabi, dia manusia, maka ia dinamakan karamat. Warisan dan mukjizat Nabi yang diturunkan kepada salah seorang di kalangan umatnya yang dinamakan dengan karamat. Abdullah bin Unais dipentah oleh Nabi pergi ke Arafah. Dia arnah satu wadi, satu kawasan air di Arafah untuk membunuh seorang yang telah berbakat untuk memerangi Islam, namanya Khalid Al-Juhani. Jadi dia dapat bunuh ketua dia, bawa apa? Kepalanya, kemudian dikejar oleh pengikut-pengikutnya, dia pun bersembunyi dalam gua, maka datanglah labah-labah buat sarang di muka gua tersebut. Selamatlah Abdullah bin Unais, maka dia pun baliklah ke Madinah bawa kepala pemimpin mereka. Dan Nabi SAW melihatnya, gembira Nabi. Nabi pun bagi hadiah. Apa yang dibagi? Iaitu hadiahnya tongkat Nabi SAW. Nabi kata, jangan lupa bawa tongkat ini ke dalam syurga, wahai Abdullah bin Unais. Maka Abdullah bin Unais wasiatkan kepada ahli keluarganya, kalau aku mati, kapankan aku bersama tongkat Nabi ini. Faham tuan-tuan? Dah ada tongkat Nabi dalam kapan, tunggu anak kita, tak berani lah. Faham tuan-tuan? Ha? Itu orang yang ketiga. Orang yang keempat, iaitu Zaid bin Ali Zainal Abidin. Ramai orang di Kufah ketika itu nak berbaiah, nak tak setia dengan beliau. Ha, untuk memerangi musuh-musuh mereka. Jadi apabila sampai di Kufah, Zaid bin Ali Zainal Abidin ini, tuan-tuan dan perempuan, diminta menjadi ketua mereka oleh ahli Kufah dengan syarat mencaci Abu Bakar dan Umar. Syaratnya, kau nak jadi ketua kami, wahai Zaid, mestilah engkau mencaci, mencerca Abu Bakar dan Umar. Zaid bin Ali bin Ali kata, lah, aku takkan mencaci dua orang sahabat yang mendukung, yang menyokong, yang menyangga dakwah datuk aku Muhammad SAW. Izan, kalau kau tak nak mencaci Abu Bakar dan Umar, nahnu narfuduk, maka kami akan tolak engkau. Takkan nanti engkau menjadi ketua kami. Maka orang yang menolak Zaid itulah dinamakan dengan Syiah Rafidah. Itu yang menolak ketuanan Sayyidina Zaid bin Ali bin Al-Abidin. Maka bila dia duduk di Kufah tuan-tuan, maka dia diserang oleh Hajjat bin Yusuf As-Saqafi. Diserang oleh Hajjat bin Yusuf As-Saqafi tuan-tuan, kemudian beliau ini disalib. Dalam keadaan jasadnya tuan-tuan dipalingkan daripada kiblat, tetapi setiap kali dipalingkan ke kiblat, jasad itu mengarah semula ke arah kiblat. dan dibogelkan jasad Sayyidina Zaid bin Ali Zainal Abidin tuan-tuan selama 5 tahun. Selama 5 tahun tuan-tuan, maka pada waktu itu tuan-tuan datang labah-labah membuat sarang di atas jasad Sayyidina Zaid bin Ali Zainal Abidin untuk memuliakan Sayyidina Zaid. Untuk menjaga kehormatan dan maruah serta aurat Sayyidina Zaid bin Ali Zainal Abidin. Faham tuan-tuan? Itu dia. Jadi makna tuan-tuan? Ya. Tuan-tuan dan perempuan yang mulia Allah Ta'ala. Jadi simpulan tadi kita kata, makna dia kita ini tuan-tuan kasih kepada seseorang tetapi kita tak mampu untuk beramal macam amal dia. Memang tak mampu. Bukan tak nak amal tuan-tuan, tak mampu. Banyak benda syarikat mesyuarat yang kita nak pergi tuan-tuan. Bila masa kita nak beramal, bila masa kita nak baca Quran, itu yang pertama. Yang kedua, kita mengasihi kaum tersebut tetapi kita tidak dapat hidup bersama dengan mereka sebab mereka hidup zaman lampau, kita zaman sekarang ini. Kita zaman sekarang ini tapi mengasihi mereka yang hidup dulu kala, yang melakukan taatan kepada Allah SWT. Macam mana hal orang yang macam ni? Ya Rasulullah, mengasihi satu kaum tapi tak dapat beramal dengan amal kaum itu. Mengasihi satu kaum tetapi tak hidup sezaman dengan kaum tersebut. Maka apa jawab Nabi tuan-tuan? Nabi SAW menyatakan, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu bersama dengan orang yang mereka kasihi. Mana kasih itulah yang akan membawa tuan-tuan masuk ke dalam syurga bersama mereka tuan-tuan. Ha? Bukan amal tuan-tuan. Bukan ibadat semata-mata tuan-tuan. Sebab ibadat kita rapuh, ibadat kita kosong, ibadat kita tak sempurna, ibadat kita penuh dengan kekurangan tuan-tuan. Macam mana ibadat kita mampu untuk besar merayakan kita bersama mereka? Maka Allah dan Nabi bagi jalan kat kita, iaitu apa? Mahabbah, menyebabkan kita insya-Allah akan bersama dengan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ha? Bau ini tadi mukadimah ya, bau masuk hijrah. Jadi tuan-tuan, saya masuk pula cerita tadi Abu Bakar. Abu Bakar tuan-tuan dan puan-puan, memanglah dia tak adalah makna dia tuan-tuan macam Bilal. Bilal tak sampailah maqam Abu Bakar. Abu Bakar ni pasrahlah sebab dia dah didoakan oleh Nabi jadi ahli syurga. Ha? Di dalam buah suruh dia telah didoakan oleh Nabi jadi ahli syurga satu darjat dengan Nabi dan bersama dengan Nabi SAW. Ada pun Bilal tuan-tuan, meradang Bilal, tuan meradang tuan-tuan, marah dia. Celaka betul orang kami Quraisy ni sebab dia aku demam, dia kata. Sebab dia aku kena berpindah ke kawasan Madinah ni, kemudian aku demam di sini, dia kata. Faham tuan-tuan? Makna Yathrib itu bumi wabak. Maka Nabi SAW apabila mendengar rumutan Bilal itu berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, dia kata, bersihkanlah Madinah ini daripada kekotoran penyakit. Karena ia menyusahkan sahabat-sahabat adalah penat, belum lagi berehat sampai daripada kota Makkah Al-Mukarramah. Di Madinah pula dihinggapi dengan wabak penyakit dan sebagainya. Maka doa Nabi SAW itu dikabulkan oleh Allah SWT. Maka muncullah seorang manusia perempuan yang muka dia hodoh, yang rambutnya tak terurus tuan-tuan, pakaian dia hitam. Maka Nabi halau perempuan itu sampai ke Ja'ran, sampai ke Bir Ali, ya, tempat orang miqat. Maka dialau, maka kawasan itu seolah dikepung, dipasak oleh Nabi, tidak akan dimasuki dengan penyakit lagi. Ya, maka semenjak itu nama Yathrib ditukar oleh Nabi menjadi Madinah Al-Munawwarah, bercahaya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata cukup tuan-tuan, Allahu a'lam.